jika takdir sudah begini, janji yang ternafas di bibir bukan kata-kata pasti. Kita yang berlari di taman yang berduri, sedangkan hakikatnya